Halo, jumpa lagi dengan saya Ihan Martoyo dalam mata kuliah Bisnis Teknologi dan Industri 4.0. Nah, dalam bagian ini kita akan membahas satu teori yang disebut Innovator's Dilemma. Teori ini sangat terkenal karena dicetuskan oleh satu profesor Harvard Business School bernama Clayton Christensen. Dia itu berusaha menjelaskan mengapa perusahaan-perusahaan besar yang punya nama besar, punya lab hebat, ternyata gagal akhirnya mengambil keuntungan dari gelombang teknologi baru yang merubah wajah pasar teknologi. Perusahaan yang demikian yang sangat terkenal misalnya adalah yang kita semua juga kenal bernama Kodak. Kodak ini sangat merajai di dalam bisnis fotografi pada zamannya, fotografi analog pada saat itu. Tetapi di dalam zaman fotografi digital, tiba-tiba kita tidak mendengar lagi ya merek itu. Yang kita dengar adalah merek Canon misalnya, dan merek-merek lainnya ya, yang ternyata Kodak tidak termasuk yang merajai. Jadi kenapa ya perusahaan besar itu gagal begitu ya? Satu kisah lain ya yang juga sangat terkenal karena menceritakan banyak hal yang terjadi dengan teknologi yang baru adalah cerita teknologi telepon yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell di Amerika. Nah, pada saat Alexander Graham Bell mengembangkan teknologi telepon itu pada saat baru mulai, komunikasi jarak jauh yang ada waktu itu hanya telegram. Ya, dan perusahaan telegram yang sangat besar di Amerika menguasai bisnis telegrafi adalah Western Union. Ya, yang punya kawat-kawat telegram itu di samping jalan kereta yang mereka bangun, begitu ya. Dan kalau Bapak Ibu hidup di zaman saya, begitu ya, maka komunikasi antar kota atau antar pulau di Indonesia pada saat itu juga kalau mau cepat menggunakan telegram itu. Dengan menggunakan kode Morse, seseorang bisa mengirim berita dengan jarak yang sangat jauh ke kota yang lain. Nah, Alexander Graham Bell ini, begitu dia menemukan komunikasi suara gitu dengan telepon, dia berusaha menjual ya teknologinya itu ke Western Union ya. Tetapi tentu sama seperti semua teknologi yang baru di awal, kualitasnya itu belum bagus. Ya, mungkin kualitas suaranya belum jernih, jaraknya belum bisa jauh ya, karena kabel itu harus mengalami lagi evolusi teknologi sampai akhirnya bisa dikuasai dengan cukup baik untuk jarak-jarak yang jauh begitu ya. Sehingga teknologi yang dicetuskan oleh Alexander Graham Bell lebih mirip mainan di mata perusahaan besar seperti Western Union begitu ya. Begitu ditawarkan teknologinya ke Western Union, Western Union hanya dengan cepat melecehkan begitu ya. Buat apa kita dengan mainan semacam ini begitu ya? Ini nggak akan laku dijual ya. Kita ini bisnis komunikasi serius begitu ya. Nah, Alexander Graham Bell tidak putus asa ya. Dia mulai membuat jaringan telepon kabelnya dia sendiri begitu ya. Dan mungkin tadinya cuma antar rumah, tapi orang jadi senang ya karena bisa berkomunikasi suara yang tadinya tidak mungkin dilakukan begitu ya. Nah, lalu beberapa rumah bergabung dan seterusnya. Tahu-tahu komunitas Alexander Graham Bell itu makin lama makin besar, dan dia akhirnya bisnisnya itu juga makin lama makin besar, sehingga setelah sekian lama perusahaan Alexander Graham Bell itu jauh lebih besar daripada Western Union, dan Western Union dibeli ya oleh perusahaan Alexander Graham Bell. Ya, jadi sesuatu yang kelihatannya logis, ada teknologi baru begitu ya, harusnya perusahaan besar bisa mengambil keuntungan, ternyata tidak terjadi. Karena perusahaan keuntungan itu selalu punya pandangan yang berbeda terhadap teknologi yang baru muncul itu. Hal demikian terjadi juga dengan Kodak. Kodak pada saat itu menguasai bisnis fotografi, dan omset dia yang paling besar adalah dari penjualan kertas foto itu. Ya, dan kualitas foto Kodak yang dicetak di atas kertas fotonya yang mahal itu, itulah fotografi sejati yang dipercayai oleh Kodak ya. Sehingga begitu ada fotografi digital yang mungkin waktu mulai itu baru 2 megapiksel saja begitu ya, agak-agak kabur ya, tidak memuaskan mata dan lain sebagainya, maka Kodak dengan cepat menilai ya bahwa fotografi semacam itu hanya untuk anak-anak, fotografi semacam itu hanya seperti mainan ya, mungkin untuk amatiran bisa memuaskan, tetapi fotografi yang serius itu tidak bisa ya pakai fotografi digital ya, apalagi penjualan omset dari penjualan kertas fotografi itu begitu menguntungkan Kodak, sehingga walaupun Kodak itu sendiri menemukan ya bagian-bagian dari teknologi fotografi digital itu di laboratoriumnya, Tetapi itu tidak pernah secara serius akhirnya menjadi bisnis yang besar. Nah, fenomena semacam inilah yang disebut oleh Clayton Christensen sebagai innovator's dilemma. Gitu ya. Jadi, yang terjadi dalam fenomena ini adalah bukan perusahaan yang besar itu tidak mampu ya menghasilkan teknologi hebat yang baru itu, bukan juga labnya itu kurang canggih ya sehingga tidak bisa menelurkan teknologi-teknologi baru itu. Tetapi pada saat muncul teknologi baru selalu dalam kurva teknologi tertentu, belum begitu bagus ya, belum bisa bersaing dengan mass production yang sudah lama. Tetapi teknologi baru itu selalu menjanjikan satu hal kunci yang tadinya tidak bisa dilakukan oleh teknologi sebelumnya. Nah, hal kunci ini disebut oleh Clayton Christensen sebagai disruptive technology. Ya, jadi disruptive technology itu membuat pola kehidupan manusia berubah total. Ya, sehingga hal-hal yang tadinya dilakukan dengan teknologi yang lama tahu-tahu harus berputar ya, bahkan 180 derajat. Misalnya, dalam kasus Alexander Graham Bell. Tadinya orang berkomunikasi menggunakan telegram itu seperti surat begitu ya. Tahu-tahu orang bisa mendengar suaranya. Begitu ya, sehingga komunikasi itu jadi ada rasanya yang berbeda yang tadinya tidak bisa dilakukan oleh teknologi telekomunikasi sebelumnya. Demikian juga teknologi fotografi digital. Memang di awal terlihat tidak bisa ya menyaingi fotografi analog yang resolusinya sudah sangat tinggi, dicetak di atas kertas yang sudah puluhan tahun berevolusi dan lain sebagainya. Dengan teknik-teknik kimia di laboratorium yang sudah sangat canggih. Tetapi makin lama jumlah piksel di fotografi digital itu juga meningkat ya, dan makin lama makin baik. Tetapi fotografi digital itu menawarkan satu disrupsi tersendiri. Satu perubahan pola dari bagaimana orang melakukan fotografi yang tadinya harus dicetak, menunggu beberapa hari supaya hasil cetak itu muncul begitu ya, dan terus orang harus menghemat film ya. Sekarang orang bisa foto seenaknya, tidak suka buang ya, dan bukan hanya itu, langsung bisa kita forward ke orang tertentu yang kita inginkan melihat foto itu dengan seketika. Sehingga ada keuntungan-keuntungan yang sifatnya disruptif yang tadinya tidak bisa dilakukan oleh teknologi sebelumnya. Jadi teknologi disruptif semacam inilah yang mengakibatkan kesulitan untuk perusahaan-perusahaan karena membuat satu jebakan. Kelihatannya teknologi itu lebih buruk dari teknologi yang sudah lebih mapan, tetapi teknologi itu menjanjikan hal-hal yang masih tersembunyi, keuntungan-keuntungan yang cukup signifikan tapi butuh evolusi teknologi berikutnya. Nah, jebakan lain adalah jebakan ekonomi. Ya, jadi dalam teori Innovator's Dilemma ini, Clayton Christensen mengatakan, perusahaan besar dengan resource laboratorium yang besar dan lain sebagainya, selalu punya omset yang besar juga. Ya, karena mereka sudah punya teknologi yang mapan. Nah, teknologi yang mapan ini dibutuhkan untuk menghasilkan omset keuntungan yang cukup besar sehingga perusahaan itu bisa mendanai seluruh proses administrasi dan sebagainya juga yang sudah raksasa. Sehingga postur yang raksasa itu tidak menguntungkan buat perusahaan itu bisa menjajal satu teknologi yang masih kecil, belum menguntungkan, mungkin belum terlalu sempurna, bahkan pasarnya pun belum terlalu jelas. Ya, karena teknologi yang baru itu biasanya mengimplikasikan satu pasar yang juga tadinya belum ada atau pasar lama yang sebenarnya harus digeser kepada teknologi disrupsi itu. Nah, hal inilah yang membuat di dalam rapat-rapat manajemen perusahaan-perusahaan besar, begitu teknologi itu dirapatkan, begitu kita hitung keuntungan atau potensi omset yang ada, selalu di bawah daripada ekspektasi perusahaan besar yang menjagokan teknologi itu. Sehingga biasanya di dalam rapat-rapat manajemen dan lain sebagainya, teknologi disruptif itu selalu akhirnya dipatahkan. Karena teknologi ini hebat dan bagus dan sepertinya punya harapan, namun tidak sanggup ya mendanai proses di perusahaan besar ini yang memang sudah butuh dana yang sangat besar. Ya, sehingga biasanya justru perusahaan besarlah yang akhirnya tidak mampu menguasai teknologi baru. Tentu Clayton Christensen juga ada solusi-solusi yang dia tawarkan. Salah satu solusinya dia mengingat perusahaan besar itu tidak mampu, maka harus dibuat perusahaan kecil yang spin-off dari perusahaan besarnya atau dibentuk sebagai sister company, tetapi tidak boleh dikuasai oleh perusahaan besar yang akan mengatur strategi perusahaan kecil ini. Perusahaan kecil ini harus dibuat fleksibel, bisa beradaptasi, dan bisa hidup hanya dengan keuntungan kecil dari teknologi yang masih belum terlalu mapan itu. Sehingga dengan demikian perusahaan ini kalau pelan-pelan dibiarkan terus menjadi besar, tetapi masih menjadi anak perusahaan dari perusahaan aslinya, induknya, maka akhirnya teknologi itu pun bisa dibawa ke dalam grup perusahaan besar ini. Untuk materi-materi lebih lanjut, bisa Bapak Ibu akses juga di dalam platform e-learning yang sudah tersedia. Bersama saya, Ihan, terima kasih.